إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita ya fil majlis al-thani wal-ashrin, ya majlis yang ke-22 masih dalam pembahasan kitab at-tadhib fi adillati matnil ghayati wat-taqrib, ya atau ya syarah matan ghayah wat-taqrib, atau biasa dikenal dengan syarah matan Abi Syuja', ya karya Syekh Mustafa Al-Buba rahimahullahu ta'ala. Yang pertemuan yang telah lalu ya sudah kita memasuki ya pembahasan tentang ya tiga jenis darah pada wanita, damul haidhi wan nifasi wal istihadati, ya darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ya, bahkan kita sudah mempelajari ya satu persatu dari darah tersebut, ya batasannya, ya aqallul haid, ya masa paling sedikit dari haid, yang kebanyakan 6 atau 7 hari, waktaruhu 15 yauman, ya masa paling banyaknya 15 hari. Begitu pula nifas, ya sudah kita pelajari aqallu nifas lahdhah, ya sesaat saja, sejenak saja, masa paling sedikit dari nifas. Ya, sedangkan masa paling banyaknya adalah sittuna yauman, 60 hari. Yang itu berdasarkan ya tatabbu atau istiqra, didapati ada wanita yang masa nifasnya 60 hari. Sedangkan hadis Ummu Salamah, kanatin nufasa taqdu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman, ya dalam madzhab Imam Syafi'i itu dibawa kepada masa ghalib, ya masa dominan nifas wanita 40 hari. Ya, dan juga telah kita pelajari ya tentang masa kehamilan wanita, ya masa kehamilan paling sedikit 6 bulan, yang berdasarkan gabungan dari ayat salatuna syahra, ya, dan juga dipisahkan dengan masa susuan saja, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kaumikamilain, diambil 30 bulan, diambil 24 bulan, maka tersisa 6 bulan masa minimal kehamilan. Sedangkan kebanyakannya adalah 9 bulan. Ya, tis'atu ashhurin. Setelah membahas tentang ya masa-masa tersebut dan sudah membahas tentang macam-macam darah, ya darah haid, nifas, dan istihadah, maka kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' membahas tentang hukum-hukum seputar wanita tersebut. Ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Wa yahrumu bil haydhi wan nifasi 8 asya'. Ya, haram dengan sebab haid dan nifas 8 hal. Ya, 8 hal diharamkan dengan sebab haid dan nifas. Lo istihadah tidak? Ya. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena istihadah itu wanitanya terhitung suci. Ya, istihadah terhitung udur, penyakit. Dia seperti salisul baul, orang yang keluar air kencing terus-menerus. Walaupun keluar hadas, tapi wanita yang istihadah terhitung sebagai wanita yang suci. Dia boleh melakukan apa saja yang biasa dilakukan oleh para wanita yang suci. Hanya saja ya, kecuali jika sholat, maka dia tidak boleh berwudu sebelum waktu sholat. Ya, dia disyaratkan berwudunya harus setelah masuk waktu sholat. ya, persis seperti ya sadisul baul, orang yang dia keluar air kencing terus menerus. Ya. Tapi secara hukum suci atau tidaknya, ya wanita istihadah terhitung suci. Sedangkan yang sama hukumnya adalah wanita yang haid dan nifas, yang dia tidak diperbolehkan yang melakukan 8 hal. As-salatu, yang pertama adalah salat. Ya, was-sawmu, yang kedua adalah ya saum, puasa. Wa qira'atul Qur'an, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Wa mashu mushafi wa hamluhu, yang keempat adalah memegang mushaf Al-Qur'an dan membawanya. Ini hukum yang berbeda. Yang ketiga membaca tanpa menyentuh. Yang keempat ini menyentuh tanpa membaca. Hukum semata-mata menyentuh mushaf, semata-mata menyentuh Al-Qur'an. Itu pun tidak diperbolehkan. Wa dukhulul masjid, dan juga masuk masjid. Ya, ini yang kelima. Wa tawaf, yang keenam adalah tawaf. Ya, tidak diperbolehkan tawaf. Wal wad'u, wal wad'u atau wal jima'u wan nikahu, yang ini berhubungan bercampur suami istri. Ya, tidak diperbolehkan bagi yang haid dan nifas. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, ya, dan ya bersenang-senang antara pusar dengan kedua lutut. Ya, bersenang-senang dengan wilayah antara pusar dengan lutut. Ini 8 hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas. Yang kemarin kita sudah memasuki ya pembahasan yang awal, ya salat, salat dan puasa itu berdasarkan hadis yang sahih, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita ketika dia ya haid lam tusalli, dia tidak salat, wa lam tasum, dan dia tidak puasa, ya, dan itu ciri-ciri kurang agama dan kurang akalnya bagi para wanita. Ya, sepakat para ulama bahwa wanita yang haid dan nifas tersebut tidak salat dan tidak puasa. Ya, hanya saja adapun puasa maka wajib baginya untuk mengqadha. Ya, puasa wajib baginya untuk mengqadha, sedangkan salat tidak. Ya, salat tidak diwajibkan baginya untuk mengqadha di hari yang lain, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian yang ketiga, ya wa qira'atul Qur'an, ya, dan membaca Al-Qur'an. Wanita yang haid dan nifas, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, dan juga mazhab para ulama yang lainnya. Yang ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar, dari riwayat Ad-Darimi dan lainnya. La yaqra'ul junubu wal ha'idhu syai'an min al-Qur'an, ya, orang yang junub dan haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Orang yang junub dan haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Namun hadis ini ya dibacakan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, kata Imam At-Tirmidzi setelah beliau meriwayatkan hadis ini, la na'rifu illa min hadis Isma'il bin Ayyash an Musa bin Uqbah. Ya, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Isma'il bin Ayyash. Ya, Isma'il bin Ayyash dari jalan Musa bin Uqbah. Ya, wa sami'tu Muhammadan yaqul, kata Imam At-Tirmidzi melanjutkan, aku mendengar Muhammad, ya Muhammad di sini maksudnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, guru beliau. Ya, Imam At-Tirmidzi di sunannya sering sekali setelah membawakan hadis beliau sa'altu Muhammad, qala Muhammad. Ya, yang maksud itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, perkataan Al-Imam At-Tirmidzi dalam Ilalul Hadis di sunannya itu kebanyakan nukilan dari gurunya. Ya, nukilan dari gurunya Imam Al-Bukhari atau dari gurunya yang lain, Imam Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Tapi kebanyakan dari Imam Al-Bukhari. Yes, sami'tu Muhammadan yaqul inna Ismail yarwi an ahli al-Hijaz wa ahli al-Iraq ahaditha manakir. Ya, aku mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata bahwasanya Ismail bin Ayyash dia meriwayatkan dari Ahlul Hijaz dan Ahlul Iraq hadis-hadis munkar. Ya. Ismail bin Ayyash dia meriwayatkan hadis-hadis munkar dari Ahlul Hijaz dan Ahlul Iraq. Ya. Dan hadis ini termasuk yang munkar. Ya, hadis ini termasuk yang munkar. Ismail bin Ayyash ini hadisnya hanya sahih jika dia meriwayatkan dari penduduk negerinya, dari Ahlu Syam, itu baru hadisnya sahih. Ya. Tapi kalau selain penduduk negerinya, itu hadisnya banyak yang munkar. Di antaranya adalah hadis ini. Ya, sebagaimana jelaskan juga oleh Al-Imam Al-Mughlaqaya dalam syarah Sunan Ibnu Majah, ya, isnaduhu da'if, ya, sanadnya da'if. Ya, kenapa? Karena Ismail la siyama riwayatuhuna anil madaniyin. Ya, riwayatnya dari Musa bin Uqbah, dia itu penduduk Madinah. Penduduk Madinah termasuk Hijaz. Ya, maka terhitung hadisnya dhaif. Ya. Musa bin Uqbah itu penduduk Madinah dan itu sudah tergolong Hijaz. Ya. Oleh karena itu dihukumi oleh ulama hadis yang lain, yakni Imam Abu Hatim Ar-Razi, hadza khata'un. Innama huwa 'an Ibnu Umar min qawlihi. Ya, ini hadis ada salah, ya, ada kesalahan, dan yang salah itu, ya, Ismail bin Ayyash. Ya, aslinya ini adalah riwayat mauquf sampai Abdullah bin Umar. Ya, bukan hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala kulli hal, maka ya hadis ini ya didhaifkan oleh para ulama, Imam Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lainnya para ulama hadis. Lalu bagaimana terkait membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Ya, maka para ulama yang memang khilaf tentang hal tersebut. Ya, para ulama khilaf tentang hal tersebut. Ya, di antara yang melarang adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat, Imam Abu Thawr, ya, dan juga satu riwayat dari Imam Malik, dari riwayat Ibnu Abdul Hakam, ya, dan juga Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair Az-Zuhri, Umar bin Khattab dan lain-lainnya, ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, banyak para ulama berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas. Ya, di antara dalilnya adalah, ya, hadis yang telah disebutkan. Namun sebagian ulama membolehkan membaca Al-Quran, ya, bagi wanita yang haid dan nifas. Ya, dan ini pendapat riwayat kedua dari Imam Malik, dari riwayat Al-Qasim, ya, dari Imam Malik, ya, boleh bagi wanita yang haid an yaqra'a ma syaa'a min Al-Quran. Ya, dan juga riwayat dari Abdullah bin Abbas dan juga Hammad bin Sufyan, ya, dan juga Al-Hakam bin Utaibah, ya, dari Ibrahim An-Nakhai, ya, dari Ikrimah dan lain-lainnya para ulama, ya, boleh wanita yang haid membaca Al-Quran. Lalu ulama yang membolehkan dari mana dalilnya? Ya, Imam Bukhari beliau membawakan di sahihnya judul bab taqdi al-haidu al-manasika kullaha illa tawaf bil bait. Bab wanita yang haid yang menunaikan manasik haji seluruhnya illa tawaf, kecuali tawaf. Itu judul bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari bawakan, ya, asar-asar secara muallaq. Qala Ibrahim la ba'sa an taqra al-ayah. Tidak mengapa wanita yang haid untuk membaca ayat. Dari Ibrahim An-Nakhai. Dan juga Ibnu Abbas, walam yara Ibnu Abbas bil qira'ati lil junubi ba'sa. Dan Ibnu Abbas memandang tidak mengapa orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Ya. Dan kemudian beliau bawakan riwayat secara muallaq. Ya, bahwasanya kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW ya membaca berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, di setiap waktunya. Di setiap waktunya Nabi SAW berzikir kepada Allah. Sedangkan Al-Quran termasuk zikir bukan? Al-Quran termasuk zikir. Ya. Al-Quran tidak ragu lagi termasuk zikir. Ya. Oleh karena Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan bab Imam Bukhari ini di dalam sahihnya, hadza mabniun ala man ajaza lil haidhi wal junubi tilawatal Quran. Ya, judul babnya Imam Bukhari seperti ini di dalam sahihnya itu berdasarkan bab orang yang membolehkan, yakni mazhab yang membolehkan wanita yang haid dan junub untuk membaca Al-Qur'an. Yakni apa? Zahir tabwibnya Imam Bukhari membolehkan. Ditambah lagi beliau bawakan sederet pendapat para ulama, Abdullah bin Abbas, Ibrahim An-Nakhai, ya, dan lain-lainnya. Ya, pendapat salafus saleh yang membolehkan wanita yang haid atau orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Dalilnya mana? Dalilnya ya hadis Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah setiap waktunya. Setiap waktunya. Padahal waktu-waktu Nabi SAW apakah terkena junub atau tidak? Ada kalanya terkena junub, tapi tetap Nabi SAW berzikir. Ini yang dalam bab junub. Sedangkan dalam bab haid, Imam Al-Bukhari kemudian membawakan hadis. Ya, hadis sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika tawaf, ketika haji wada. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha terkena haid. Ya, di daerah namanya Sarif. Kemudian Aisyah menangis. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri. Ya, if'ali, lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja jangan tawaf. Hanya saja jangan tawaf hatta tathuri, hingga engkau suci. Jadi yang ditarah oleh Nabi SAW bagi wanita yang haid apa? Tawaf. Baca Quran dilarang tidak? Tidak. Apakah orang yang haji kira-kira baca Quran tidak? Orang yang haji baca Quran tidak? Sangat terbuka kemungkinan orang yang haji ya dia lakukan ibadah seluruhnya. Dan Nabi SAW hanya larang tawaf saja. Nabi SAW tidak larang bagi Aisyah yang haid ketika itu untuk membaca Al-Quran. Yang dilarang hanya tawaf. Berarti yang haram hanyalah tawaf saja, atau yang semakna dengan tawaf, yakni sholat. Ya. Sedangkan membaca Al-Quran ya, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ya, maka jelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi ya, dan para ulama lainnya yang menjelaskan Sahih Bukhari ya, bahwa ini mazhab ulama yang membolehkan membaca Al-Quran. Dalilnya ya, dalilnya dan juga zahir babnya Imam Bukhari dalam sahihnya menunjukkan ke arah situ. Ditambah lagi beliau bawakan atar-atar dari para salafus saleh yang membolehkan ya, yang membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid ya. Wallahu a'lam ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa jumhur ulama melarang membaca Al-Quran. Ya, baik Imam Syafi'i maupun para ulama yang lainnya ya, melarang dari membaca Al-Quran. Namun ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa hadis dalam bab tersebut itu tidaklah kuat ya, hadis dalam bab ini tidaklah kuat. Justru hadis ulama yang membolehkan itu lebih kuat ya, lebih kuat hadis Sahih Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya ya, dan itu pendapat ya, pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran, pendapat Abdullah bin Abbas ya, pendapat Ibrahim An-Nakhai ya, Al-Hakam bin Utaibah dan Zuhir babnya Imam Bukhari dan juga riwayat dari Imam Malik ya, riwayat dari Imam Malik dan para ulama lainnya Ya, saya lebih condong ulama yang membolehkan, ya, karena ya kuatnya hadis yang mereka bawakan dan juga ya lemahnya hadis ya ulama-ulama yang melarang dari membaca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Wa masul mushaf. Ya, yang keempat adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dan membawanya. Ya, pembahasan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu semata-mata membaca, membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa memegang. Ataulah anggap sudah ada Al-Quran terbuka, kemudian dia membaca sambil tanpa memegang. Sedangkan yang ini adalah memegangnya. Hukum memegang mushaf. Ya, hukum memegang mushaf atau membawanya. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya, bagi wanita yang haid dan nifas untuk memegang mushaf dan membawanya. Yang ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, dan tidaklah yang menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya ya berdalil bahwasanya ya orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Ya, berdasarkan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi ulama yang membolehkan membantah, ya, bahwa ayat ini bukan tentang mukallaf, bukan tentang orang yang berhadas. Ya, tapi sebab nuzul ayat ini adalah dugaan bahwasanya Nabi SAW mendapatkan Al-Quran itu dari syaitan, ya, dari syaitan. Syaitan yang mengotak-atik Al-Quran, ya, maka Allah turunkan ayat ini untuk menafikan tuduhan tersebut. Innahu laquranun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, sesungguhnya itu adalah Al-Quran karim fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga di Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali orang-orang yang disucikan. Al-mutahharun di situ yang dimaksud adalah al-malaikatul muqarrabun, ya, para malaikat yang didekatkan, bukan orang-orang mukallaf, ya, bukan orang-orang yang tidak berhadas maksudnya, bukan, tapi yang dimaksud adalah para malaikat. Ya, ulama istidlal dengan ayat Al-Waqi'ah ini memang ya masih bisa dikritisi. Tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Di antara adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari riwayat Ad-Darqutni, ya, secara marfu' dan riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya secara mursal, alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Ini hadis. Hadis ini adalah hadis surat Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Ya, Amr bin Hazm, orang yang diutus oleh Nabi SAW. Saya agak lupa ke arah, ke daerah Najran, Najran atau sebelah selatan Saudi. Ya, Amr bin Hazm, seorang hafizul Quran. Ya, dan dia termasuk ulama'nya sahabat, hafal Al-Quran, masih muda, umur 18 tahun. Kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Dan Nabi SAW tuliskan surat kepada Amr bin Hazm ini berisi beberapa syariat. Ya, di antaranya, Allah yang masal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, kecuali tahir, kecuali orang-orang yang suci. Walaupun hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya secara mursal, ya, namun hadis ini ya saling menguatkan. Ya, jalannya satu sama lain. Ya, saling menguatkan jalannya satu sama lain. Juga diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, ya, dan dari surat Nabi SAW kepada Amr bin Hazm, dari banyak jalan. Ya, dibawakan seluruhnya oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar maupun At-Tamhid. Ya, bahkan kemudian beliau menilai, ya, kitabu Amr bin Hazm qad talaqqahu al-ulama'u bil qabul wal amali wa huwa 'indahum ashharu wa azharu min al-isnad al-wahid al-muttasil. ya, bahwa surat Nabi SAW kepada Amr bin Hazm ini sudah diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman, ya, diterima oleh para ulama dan diamalkan isinya, ya. Dan penerimaan ini, yakni diamalkan ini, ini sudah masyhur diamalkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, yang kemasyhurannya itu lebih daripada sekedar satu sanad yang sahih. Kemasyhuran surat ini itu sudah mencukupi, dan itu lebih cukup daripada satu sanad hadis yang sahih secara bersambung. Ala kulli hal, bahkan sanadnya itu pun ya banyak, ya saling menguatkan satu sama lain. Ya Allah alam, ini terhitung sebagai surat yang sahih dari Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Allah yamassal Quran illa tahir. Ya, bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir, kecuali orang-orang yang suci. Ya, oleh karena itu dijelaskan oleh Imam Ishaq bin Rahowai. Ya, Ishaq bin Rahowai ini satu tabaqah dengan Imam Syafi'i, tapi wafatnya lebih belakangan. Ya, lahirnya sama dengan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, tapi wafatnya dia lebih terakhir. Ya. La yaqra'u ahadun fil mushaf illa wa huwa mutawaddi'un. Laisa dhalika liqaulillahi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, tidak boleh seorang pun membaca dari mushaf kecuali dia dalam keadaan berwudu. Yang hal ini bukan karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ayat la yamassuhu illa al-mutahharun, walakin liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yamassal Qur'ana illa tahir. Akan tetapi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, kecuali orang yang suci, ya, berdasarkan hadis tersebut. Ya, bahkan ya mazhab ini, yakni larangan menyentuh Al-Qur'an kecuali bagi orang yang suci, yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, itu merupakan ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama. Ya, ajma' fuqaha'ul ansar. Ya, alladhina taduru alaihimul futya wa ala ashabihim bi anna al-mushafa la yamassuhu illa al-tahir. Ya, ijma' para fuqaha negeri-negeri yang fatwa berkisar pada mereka bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya, dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahowai, Imam Abu Thawr, Imam Abu Uwayy. Lihat semuanya, siapa yang belum disebut? Ya, mereka itu a'immatul ra'yi wal hadith. Ya, Imam Ahlul Ra'yi dan Imam Ahlul Hadith semuanya sepakat. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Bahkan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Tawus, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Sya'bi, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Atha bin Abi Rabah. Ini semuanya Imam Tabi'in. Ya. Atha Imam Tabi'in di Mekah, Al-Qasim Imam Tabi'in di Madinah, Al-Sya'bi Imam Tabi'in, ya, di, saya agak lupa, Basrah atau Kufah. Al-Hasan Al-Basri Imam Tabi'in di Basrah. Tawus Imam Tabi'in di Yaman. Semua Imam Tabi'in juga sepakat, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Ya, ya, berdasarkan hadis Amr bin Hazm tersebut. Ya. Ya. Maka wallahu a'lam, ya, memang tidak ragu lagi, dan itu pendapat yang banyak para ulama dan hadisnya sahih. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, kecuali bagi orang-orang yang suci. Hanya dikecualikan jika dalam keadaan darurat. Ya, seperti jelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan dan lainnya. Ya, ketika Al-Quran mau jatuh kepada najis, ya, maka tidak mengapa, langsung diambil saja. Ya, atau keadaan-keadaan yang semisal, jika dalam keadaan darurat, maka baru diperbolehkan untuk yang mengambil mushaf atau menyelamatkan mushaf tersebut walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Lalu yang berikutnya, ya, wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid, ya, masuk masjid. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, in khafat talwithahu, ya, tidak boleh masuk masjid jika wanita yang haid atau nifas ini khawatir mengkotori masjid, ya, jika dikhawatirkan mengkotori masjid. Wa illa fayahrumu alaiha al-mukthu wa taraddudu fihi la mujarradud dukhul, ya, jika tidak, yakni jika tidak khawatir mengkotori masjid, maka tetap haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk al-mukthu, untuk berdiam, untuk berdiam di masjid. Wa taraddudu fihi, atau bolak-balik di dalam masjid, ya, yang terlarang adalah diam dan bolak-balik di dalam masjid. Ya, dari mana dalilnya bahwasanya wanita tersebut yang dilarang? Ya, berdasarkan hadis dalam riwayat Abu Daud, an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah SAW, la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ya, aku tidak halalkan masjid bagi wanita yang haid dan juga bagi wanita yang junub. Ya. Dan juga, ya, bagi wanita yang haid dan wanita yang haid dan nifas ini, dia dikiaskan kepada junub. Ya, dikiaskan kepada junub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, illa 'abiri sabilin hatta tartasilu, wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tartasilu, yani la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban. Jangan kalian dekati salat, salat di sini, jangan kalian dekati masjid, ay mawadhi'us salah, jangan kalian dekati masjid sedangkan kalian tidak mengetahui apa yang kalian ucapkan. Larangan orang mabuk untuk sholat. Wala junuban, jangan pula dalam keadaan junub. Kalian jangan masuk masjid dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali abiri sabil. Yang abiri sabil di sini ulama memiliki dua penafsiran. Ya, insya Allah kita lanjutkan azan terlebih dahulu. Muhammad Rasulullah. lanjutkan. Ila amiri sabilin. Di situ ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, amiri sabilin musafir. Ila musafiri. Yani musafir baru dia boleh untuk yang masuk ke dalam masjid walaupun dia dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Bagaimana lagi dia musafir yang tidak memiliki tempat tinggal. Ya, sebagaimana menafsirkan illa amiri sabilin ay al-'ubur. Yani kecuali sekedar lewat saja. Kecuali sekedar lewat di dalam masjid. Sedangkan berdiam tidak boleh. Tapi kalau hanya lewat, melewati masjid untuk ke tempat air, kemudian dia mandi dan menghilangkan hadasnya, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Ya, dikiaskan kepada orang yang junub tadi, wanita yang haid dan nifas. Kenapa? Karena mereka sama-sama adalah orang-orang yang memiliki hadas akbar. Ya, orang-orang yang memiliki hadas akbar. Bahkan wanita yang haid dan nifas itu hadasnya lebih besar lagi. Ya, wanita orang yang junub itu hadas akbarnya langsung bisa hilang dengan mandi. Sedangkan haid dan nifas dia harus hilang dulu masa haid dan nifasnya. Baru hadas akbarnya bisa terangkat dengan mandi. Itu lebih berat. Ya, hadas akbarnya bahkan lebih berat. Ya. Dan juga yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Nawilini al-khumrata min al-masjid." Faqalat, "Faqultu inni ha'ilun." Faqala, "Inna hayadataki laysat fi yadiki." Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Ambilkan khumrah." Ambilkan alas dari masjid. Ya. Khumrah itu seperti sejadah. Ya, ambilkan alas ya untuk sholat dari masjid. Lalu dijawab oleh Aisyah, Aisyah dalam keadaan haid, ya, bahwa saya sedang haid. Dijawab oleh Nabi SAW, inna hayadataki laysat fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Yang digunakan untuk mengambil apa? Yang digunakan untuk mengambil apa? Tangan. Kan tangan. Haidmu bukan di tanganmu. Ya, dijelaskan ya, cukup panjang oleh Imam Nawawi, tapi saya ringkas saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan Aisyah, ya, dibolehkan bagi Aisyah mempergunakan tangannya. Tangannya masuk masjid. Bukan berarti hadis ini membolehkan Aisyah masuk masjid, bukan. Tapi Nabi SAW hanya izinkan yadiki, ya, hanya tangannya saja. Boleh sekedar memasukkan tangannya untuk mengambil alas. Sedangkan Aisyah masih dalam di dalam rumahnya. Rumah Aisyah itu sebelah masjid. Ya, boleh baginya untuk mengambil alasnya dengan tangannya. Yang itu menunjukkan ya bahwa tetap wanita yang haid dia menjaga badannya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, menjaga badannya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, intinya seperti itu ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Al-Qadhi Al-Iyad dan juga yang lain. Lalu di antara hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas, wad tawaf, ya, dan juga tawaf, ya, yang ini sudah kita sebutkan dalilnya, larangan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. If'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, ya, kecuali tawaf. Ya, jangan engkau tawaf hingga engkau suci. Maka tawaf tidak diperbolehkan. Ya, tawaf pun tidak diperbolehkan. Juga berdasarkan ya hadis Ibn Abbas dalam riwayat Al-Hakim, inna tawafa bil bait mithlu shalah illa annakum tatakallamun faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Sesungguhnya tawaf, ya, tawaf sekitar Ka'bah itu seperti salat, ya, seperti salat, hanya saja kalian bisa berbicara di dalam tawaf. Ya, maka janganlah kalian berbicara kecuali dengan kebaikan. Ya, maka tawaf tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas. Ya, kalaulah dia terkena haid dan nifas, maka dia menunggu. Menunggu hingga masa sucinya. Ya, menunggu hingga masa suci. Wal wad'u. Ya, berhubungan atau bercampur suami istri. Ya, tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas bercampur dengan suaminya pada kemaluannya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang al-mahid. Walaupun al-mahid di situ ada beberapa penafsiran. Ada menafsirkan itu masa haid, ada yang menafsirkan itu letak haid, ada yang menafsirkan bahwa itu darah haid. Ya, tapi intinya sepakat, fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, maka jauhilah wanita pada masa haid atau pada letak haid. Ya, pada letak haid, wala taqrabuhunna hatta yathhur. Dan jangan kalian dekati wanita-wanita yang haid hingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah suci, yathhurna, fa idza tatahharna, kemudian mereka sudah bersuci, yakni bersuci dari haidnya, sudah mandi besar, ya, baru boleh untuk dicampuri. Ya. Ya, ayat ini, ya, larangan wanita yang haid untuk dicampuri. Ya, fa'tazilu nisaa fil mahid. Ya, fil mahid menurut penafsiran sebagian para ulama, ya, jauhi wanita lokasi haidnya, letak haidnya, maka jangan didekati. Itu tidak boleh dicampuri bagi kalian wahai para suami. Wal wad'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Yang kedelapan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas adalah bersenang-senang antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut. Yang ini adalah, ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i yang berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Sa'ad, ya, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid. Apa yang boleh bagiku dari istriku sedangkan dia dalam keadaan haid? Dijawab oleh Nabi SAW, laka ma fawqal izar. Bagimu apa yang ada di atas izar, di atas sarung. Sarung al-izar, ya, itu untuk menutupi as-surrah wa rukbah, ya, untuk menutupi bagian pusar dengan lutut. Fungsi izar untuk menutupi bagian pusar dengan hingga lutut. Maka ma fawqal izar boleh di bagian atas izar. Mafhumnya apa? Bagian bawah izar itu laisa laka, tidak boleh bagimu. Tapi ini dengan mafhum namanya. Bisa dipahami? Dengan mafhum. Laka ma fawqal izar. Bagimu apa yang di atas sarung. Di bawah sarung bagaimana? Maskut. Sebenarnya maskut anhu. Tapi jelas hukumnya bukan mubah. Benar-benar mubah. Makanya lokasi ini khilaf para ulama. Bagian sepakat bahwa, saya sebutkan dulu bagian yang sepakat. Di bagian atas sarung sepakat untuk menikmati bagian atas sarung, sepakat para ulama. Bagian kemaluan ketika haid sepakat itu terlarang berdasarkan ayat Al-Baqarah dan dalil lain. Itu dalil yang sepakat. Sepakat. Bagian pusar dengan lutut itu yang khilaf. Dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, dan ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i dan lainnya, itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Dalilnya hadis ini. Laka ma fawqal izar. Bagimu yang di atas sarung. Berarti apa? Di bawah sarung berarti tidak boleh. Tapi dengan mafhum namanya. Yang di bawah sarung itu berarti tidak boleh. Tapi di situ ada hadis lain. Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Ketika wanita haid, lakukan segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Nikah itu al-wad'u, berhubungan suami istri. Nabi SAW perintahkan lakukan isna'u kulla syai' kul min alfazil umum, semuanya. Semuanya mana? Ya semuanya. Kulla syai' yang tidak boleh mana? Illa nikah, hanya itu saja yang tidak boleh. Hanya itu saja yang tidak boleh. Berarti menikmati antara pusar hingga lutut boleh tidak? Kalau berdasarkan hadis riwayat Muslim boleh. Berdasarkan hadis riwayat Muslim boleh. Kenapa? Karena dia termasuk keumuman isna'u kulla syai. Isna'u kulla syai. Berdasarkan mantuk ya hadis riwayat Muslim. Berdasarkan mafhum riwayat Abu Daud itu termasuk yang tidak boleh. Ya, tapi ini namanya mimbab ta'arudil mantuq bil mafhum. Mantuq hadis riwayat Imam Muslim yang boleh, boleh, yang dilarang hanya nikah saja, berhubungan suami istri saja, berarti menikmati pusar dengan lutut boleh. Itu boleh secara mantuq dalil. Sedangkan riwayat mafhum dalil dari riwayat Abu Daud itu isyarat tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh dibuka berdasarkan riwayat Abu Daud laka ma fawqal izar, yang boleh bagian atas sarung. Mafhumnya bagian bawah sarung boleh tidak? Hukumnya tidak boleh, bukan mubah intinya. Saya tidak bilang haram, intinya bukan mubah. Ya, berdasarkan mafhum riwayat Abu Daud. Ya, maka bertentangan antara mantuk riwayat Muslim dengan mafhum dari riwayat Abu Daud. Ya, dan dalam usul fiqh, ketika mantuk hadis bertentangan dengan mafhum hadis, maka lebih kuat mantuk. Ya, lebih kuat mantuk teks suatu dalil, keumuman suatu dalil itu lebih kuat daripada mafhum dalil yang lain. Ya, maka wallahu a'lam, ketika ini lebih kuat bolehnya, ya, bagian pusar hingga lutut selama tidak bercampur itu boleh berdasarkan mantuk hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini qaul qadimnya Imam Syafi'i, ya, qaul qadim Imam Syafi'i dan pendapat yang didukung oleh beberapa ulama Syafi'iyah dan juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan lain-lain yang para ulama, ya, boleh antara pusar dengan lutut, ya. Qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan yang mantuk dari hadis isna'u kulla syai' illa nikah. Ya, lakukan semuanya kecuali nikah, kecuali bercampur, itu yang haram. Ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, dengan demikian selesai ya hal-hal yang tidak diperbolehkan ya bagi wanita yang haid dan nifas. Ya. Wallahu a'lam. Barangkali kita cukup sekian. Ya, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.